Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Ad-Dawa. Kita kemarin sedang dalam pembicaraan doa termasuk diantara obat dari berbagai macam penyakit. Dan sebagaimana obat dia kekuatan untuk menjadi faktor penyembuh, terkadang ada penghalang-penghalang yang menjadikan obat itu menyembuhkan. Demikian pula doa yang sesungguhnya merupakan obat yang sangat bermanfaat, akan tapi kekuatan doa dipengaruhi banyak hal, atau melemahnya kekuatan doa dipengaruhi dengan banyak hal, sehingga terkadang doa itu tertunda terkabulkannya atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kemarin yang pertama yang menjadi penghalang doa itu seorang berdoa tetapi enggak yakin. Kurang yakin kalau doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keraguan atau ketidakyakinan doa itu akan dikabulkan Allah itu adalah bentuk su'udzon terhadap Allah Ta'ala. Sehingga yang dibutuhkan adalah ketika doa bagaimana dia yakin, bulat, yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan Allah. Dan itu merupakan bagian dari bentuk husnudzon terhadap Allah Ta'ala. Kalimat berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kadzalika aqlul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula di antara sebab yang menjadikan kekuatan doa itu melemah sehingga doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membatalkan kekuatan doa atau melemahkan kekuatan doa adalah aklul haram, makan makanan yang haram. Dia memakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan yang haram dalam dua bentuk. Yang pertama adalah haram zatnya, babi, bangkai, darah, atau kalau minum ya khamar. Ini adalah haram secara zat. Barangnya itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua haram disaya ini karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram. Dia mencuri, menipu, atau dari hasil pekerjaan yang haram, pendangdut, pemusik, kemudian ya adegan-adegan haram, pernah atau dukun, ini semuanya penghasilan yang haram. Cara mendapatkannya dengan cara-cara yang haram, termasuk diantaranya minta maaf, termasuk korupsi-korupsi waktu. Sudah teken satu hari kerja ya 8 jam, gaji full, tapi tiap hari datang terlambat 1 jam, pulang lebih cepat 1 jam. Ini adalah korupsi dan ini bisa menjadikan dia makan penghasilan yang haram. Dan tentu ini seperti ini sangat banyak sekali. Mari kita lihat hadis yang beliau bawakan. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Berapa ya kawan? Berapa? 5374. 5374. Itu Abu Hurairah masa keislamannya sekitar bersama Nabi sekitar 3 tahun. Singkat. Tetapi hafalan hadisnya sangat banyak. Dan itu tidak mengherankan. Satu, Abu Hurairah orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam mengumpulkan hadis. Sehingga ketika Abu Hurairah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Kata Nabi, qad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah menyangka ya Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendahulimu dalam menanyakan hadis ini, min hirsika alal hadis, karena semangat kamu di dalam mengumpulkan hadis. Satu, Abu Hurairah orang sangat semangat. Yang kedua, Abu Hurairah itu memang mewakafkan dirinya untuk mengumpulkan hadis, sehingga beliau tinggal di emperan masjid yang dikenal dengan istilah Ahlus Suffah. Yang ketiga, Abu Hurairah mengadakan majelis pengumpulan hadis, mengumpulkan di para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang keempat, yang terpenting ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah hafalannya tidak akan lupa. Ini yang terpenting. Orang itu enggak punya hafalan itu karena lupa-lupa terus. Lola-lali terus, ngapalkan satu, copot, ngapalkan satu, hilang, sehingga enggak nyantol-nyantol. Abu Hurairah dalam masa sekian tahun ini, kemudian hafalan hadisnya sekian banyak, ini hal yang sangat wajar, tidak ada yang aneh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, zat yang maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah tidak akan menerima keyakinan, i'tiqad, akidah kecuali i'tiqad, keyakinan yang baik. Allah tidak menerima keyakinan-keyakinan batil, keyakinan yang rusak, keyakinan yang campur dengan kesyirikan. Allah tidak akan menerima ucapan-ucapan kecuali yang baik, yang bersih dari kotoran-kotoran. Allah tidak akan menerima kecuali amalan-amalan yang baik, tidak bercampur dengan kotoran-kotoran amalan, syirik, riya, sum'ah, niat-niat yang buruk. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, termasuk apa yang dimasukkan ke dalam perutnya, yang dipakai, yang di fasilitas yang dia manfaatkan. Allah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para utusan. Perintah Allah kepada para rasul dan kaum mukminin sama. Apa itu diantaranya? Beliau bawakan ayat, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, jenis semua rasul, kulu minat tayyibati, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari yang halal, yang baik, yang tayyibat, wa'malu salihan, dan beramal salehlah. Sangat erat antara makanan dengan semangat beramal saleh. Makanan yang haram akan melemahkan semangat beramal saleh dan akan menghilangkan ini keberkahan-keberkahan dalam hidup seseorang. Makanan yang thayyib, yang halal akan sangat berdampak dengan terwujudnya amalan-amalan saleh. Sehingga seorang mukmin dia akan sangat teliti dengan apa yang masuk ke dalam perutnya. Selalu akan dia perjelas dulu, ini haram, ini syubhat, ini halal, sehingga tidak sembarang dia memasukkan ke perutnya. Jangan sampai perutnya kemasukan najis barang yang haram. Dia jaga betul. Maka seorang mukmin tidak sembarangan dia mencari pekerjaan. Dia tidak akan tergiur dengan gaji yang tinggi, tawaran yang menggiurkan, kalau itu ada unsur haramnya. Karena dia sangat menjaga, jangan sampai daging dia, daging keluarga dia, tumbuh dari barang yang haram. Karena daging yang tumbuh dari barang haram, an-naru aula biha, neraka lebih berhak untuk membakar daging yang tumbuh dari barang yang haram tersebut. Sehingga dia akan betul-betul pastikan apa yang dia makan dan cara dia mendapatkannya adalah thayyib, adalah baik. Inni bima ta'maluna alimun, sesungguhnya aku terhadap semua yang kalian lakukan alimun, mengetahui. Dan ayat yang lain yang beliau bawakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nabi membawakan ayat lain lagi, wahai orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Ayat di atas adalah rasul, perintah Allah kepada para rasul. Ayat di bawahnya perintah Allah kepada kaum mukminin. Dua-duanya Allah perintahkan untuk makan makanan yang thayyib, makan makanan yang thayyib. Lalu Nabi membawakan kisah, tsumma dzakara rajul, kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki, yutilus safar, yang dia ini safarnya jauh, panjang. Ash'asa akhbar, rambutnya acak-acakan, aut-autan, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menjulurkan tangannya ke langit. Dia mengucapkan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia dimasuki tubuhnya dengan barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani billah, asalnya doa itu pasti dikabulkan Allah taala. Asal doa pasti dikabulkan Allah taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Dan pengkabulan doa itu ada beberapa bentuk seperti yang telah sering kita dengar. Ma min muslimin yada'u bidakwatin illa a'tahullahu bi'ihdath thalath. Tidaklah seorang muslim itu dia berdoa, pasti Allah akan kabulkan dengan satu di antara tiga hal. Imma ayu ajilalah. Boleh jadi Allah akan segerakan permintaan dia. Boleh jadi Allah akan segerakan permintaan dia. Wa imma ayu dakhiraha fil akhirah. Atau Allah akan simpan doa yang dia panjatkan kepada Allah itu, Allah jadikan simpanan di akhirat. Wa imma ayusrifa anhu su'a mislah. Atau Allah akan palingkan dia dari keburukan semisal doa yang dia minta. Seorang hamba selama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengkabulan doa sesuatu yang pasti. Sehingga kata Umar bin Khattab, aku tidak terbebani dengan terkabulnya doa, tapi aku terbebani dengan ilham untuk ilham untuk berdoa kepada Allah taala. Kenapa? Idza ulhima biddu'a fal ijabah ma'ahu. Karena apabila seorang itu diilhami untuk berdoa, pengkabulan itu pasti akan menyertainya. Justru yang diharapkan telah kerentek hamud doa, ada kerentak untuk dia berdoa. Karena kalau dia berdoa kepada Allah, pasti akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang pengkabulan doa ini terhalang oleh beberapa hal. Di antaranya adalah dia belepotan dengan barang-barang yang haram. Kisah yang dibawakan, orang ini sesungguhnya telah memiliki faktor-faktor terkabulnya doa. Satu, safar. Safar itu di antara faktor doa itu dikabulkan Allah taala. Ada tiga keadaan. La yuraddu doa, yang doa tidak akan dikabulkan Allah, yang doa tidak akan ditolak oleh Allah taala. Satu di antaranya adalah musafir. Doanya seorang musafir. Sehingga ketika seorang safar hendaknya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar itu kayak apapun enaknya fasilitas, Safar itu kata Nabi qit'atun minal adab. Potongan dari adab. Artinya pasti enggak enaknya. Pasti enggak enaknya. Enaknya kayak apa safar itu? Pasti akan ada suasana yang enggak enak. Dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan kampung halaman, dia tinggalkan banyak orang yang dia cintai. Dia juga tinggalkan banyak hartanya. Dia hanya membawa secukupnya. Dia berada di tempat yang tidak dia atau bukan asal lingkungan dia. Sehingga bagaimanapun safar itu intinya suasananya tidak enak. Yang biasa dia itu bisa mengandalkan saudaranya, temannya, keluarganya. Waktu safar semuanya hilang. Maka kondisi safar kondisi di mana orang doanya gampang dikabulkan Allah, yang biasanya ketika orang terlepas dari semua faktor-faktor yang membackup dia, tinggal dia kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, panjangnya safar, lamanya safar, sehingga semakin membuat dia banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Ini juga menjadi faktor terkabulnya doa. Safar yang dimaksudkan adalah safar ketaatan. Safar ketaatan bukan safar maksiat. Bukan safar untuk dia berzina, bukan safar untuk dia mencicipi barang yang haram. Tapi safarnya safar ketaatan. Bahkan kalau orang safar maksiat tidak boleh dia jamak kosor, enggak boleh. Kalau safarnya safar maksiat. Yang ketiga, as-as akhbar, tampilan yang acak-acakan. Karena enggak sempat ngurus. Yang menunjukkan tentang tampilan orang yang sederhana dan dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tampilan yang menjadikan dia semakin merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah taala. Maka Nabi ketika sholat istisqa itu diantaranya pakai bajunya pun baju yang jelek. Untuk semakin merasa menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan yang membuat dia tidak sempat merawat jasadnya, kesibukan taat maksudnya itu, ini juga merupakan faktor yang akan menjadikan doa itu terkabul. Saat orang wukuf, kondisi badannya ya enggak seger, acak-acakan, berdebu, maka saat di mana seorang hamba waktu wukuf Arafah, saat doa itu sangat mustajab. Kemudian yamuddu yadahu ila sama, dia menjulurkan tangannya ke langit, mengangkat tangan dalam berdoa termasuk diantara faktor terkabulnya doa. Innallaha hayyun karimun yastahi. Allah Subhanahu wa taala itu hayyun karimun, zat yang pemalu lagi maha dermawan. Allah malu kepada hambanya, rafa'a yadaihi ila sama fayartuhuma sifran. Jika seorang hamba dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu dia kembali dalam keadaan sifr, dalam keadaan nul, dalam keadaan nihil. Sehingga mengangkat tangan saat berdoa di antara faktor terkabulnya doa. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Lalu dia mengulang-ulang, lalu dia menyebut atau berwasilah dengan nama atau sifat-sifat Allah. Di antara adab berdoa adalah dia bertawasul dengan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah atau dengan asmaul husna, yaitu dia menjadikan asmaul husna sebagai wasilah untuk mengantarkan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengajarkan banyak contoh-contoh doa yang diawali dengan ini asmaul husna, ya hayyu ya qayyum, di antaranya birahmatika astaghits, waidat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighatsah, atau dengan yang lain-lainnya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak au alam ta'hadan min khalqik au anzalta fi kitabik au istathatha fil ilmil ghaib indak. Baru kemudian Nabi mengajukan doanya. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang telah, yang dengan semua nama yang kau namai dirimu dengan nama itu, atau nama yang telah kau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau nama yang telah kau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Baru Nabi mengajukan doa anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri dan seterusnya. Ini mengawali dengan nama, nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan doa dia. Ini juga faktor terkabulnya doa. Kemudian ilhah, merengek-rengek, mengulang-ulang doa. Dia ulang-ulang doa. Dan Nabi biasa mengulang doa sampai 3 kali. Doa yang pertama boleh jadi kurang konsen, yang kedua semakin konsen, yang ketiga semakin konsen. Karena doa dibutuhkan betul tumbuh atau betul-betul hati itu mengikuti ucapan doa yang dia ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka doa yang keluar dari min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, sehingga ucapannya dengan hatinya enggak nyambung. Lisannya minta surga, pikirannya ke pasar, ke mall. Lisannya minta ampunan, pikirannya ngelantur kemana-mana, enggak nyambung. Ilhah, ini merengek-rengek, yang menunjukkan dia betul-betul sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka semakin hamba itu merengek kepada Allah, semakin merendah kepada Allah, semakin mengenakan diri kepada Allah, Allah suka. Di sini ada berapa faktor tadi kuat? Safar, kemudian tulus safar, kemudian as-asa akhbar, kemudian yamutu yataila sama, kemudian menyebutkan sifat Allah, kemudian ilhah, ada 6. Dia memiliki 6 faktor terkabulnya doa. Sehingga dengan faktor-faktor itu, mestinya doa itu sangat dekat dengan pengkabulan. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Baik haram zatnya maupun boleh jadi haram cara mencarinya. Wa masrafu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, baju yang dipakainya haram. Mungkin laki-laki pakai sutra, atau mungkin cara atau yang dipakai untuk membeli bajunya itu adalah uang haram, uang nipu, uang korupsi, uang riba, uang ini uang haram intinya. Sehingga fasilitas yang dia nikmati adalah fasilitas yang haram. Wa ghudiya bil haram, dia dibesarkan, dia dikasih makan atau dia dimasukkan ke dalam tubuhnya barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berlepotan dengan barang haram, ikhwan, mungkin enggak doanya dikabulkan? Mungkin enggak? Orang yang berlepotan dengan barang haram, mungkin enggak doanya dikabulkan? Enggak mungkin. Gimana? Orang yang berlepotan dengan barang haram, mungkin enggak doanya dikabulkan? Ya mungkin. Mungkin. Boleh jadi antum akan menyampaikan kepada orang, akan dibantah. Saya ini mas kerja di lembaga ribawi haram, seperti ceramahnya jenengan. Tapi kok doa saya dikabulkan terus ya oleh Allah Ta'ala? Gimana? Saya itu berkali-kali doa itu kabul terus sih. Gimana? Gimana tunjapnya kira-kira? Aduh, hadisnya salah mungkin. Gimana? Ya hadisnya benar. Ya boleh jadi Allah kabulkan doanya sebagai bentuk istidraj. Orang yang dikabulkan doanya padahal dia bergelimang dengan barang yang haram, hati-hati. Berarti justru Allah tidak menyayangi Anda, tidak mencintai Anda. Anda dibiarkan semakin tenggelam dalam muharramat dan tidak diingatkan oleh Allah Ta'ala. Tambah dibuat dia lalai dan tenggelam. Dan boleh jadi orang yang mereka ini tenggelam dalam haram, Allah kabulkan doanya sebagai bentuk istidrot. Yang Nabi katakan rumusnya orang istidrat ila Allah itu, idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidrat au kama qala. Kalau Anda melihat ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah dunia yang dia sukai padahal dia tenggelam dalam maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Sehingga jangan tertipu dengan perkara yang jelas-jelas telah diharamkan Allah, kemudian dia merasa disukseskan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya justru dia khawatir, itu merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Abdullah ibn Imam Ahmad, dan berkata dan disebutkan menjadikan Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitabnya Zuhd dari untuk ini li abihi, ini untuk ayahnya, itu Zuhd milik ayahnya Imam Ahmad. Asaba Bani Israel bala, Bani Israel tertimpa bala musibah. Fakharaju makhrajan, lalu dia pun mereka pun keluar di sebuah tempat untuk meminta kepada Allah agar bala yang menimpanya dilenyapkan, diangkat oleh Allah Ta'ala. fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbarahum. Lalu Allah mewahyukan kepada para nabinya, Allah mewahyukan kepada nabinya agar menyampaikan kepada mereka, takhrujuna ila sa'id bi abdanin najasah, kalian keluar ke sebuah lembah dengan jasad-jasad, dengan badan-badan yang najis, yang berlipotan dengan najis, yakni berlipotan dengan barang-barang haram. Wa tarfa'una ilayya akuffan, dan kalian angkat tangan-tangan kalian, qad safaqtum biha dima' wa malaktum biha buyutakum minal haram, sedangkan tangan kalian berlumuran dengan darah, rumah-rumah kalian penuh dengan barang-barang yang haram, makanannya haram, fasilitasnya haram, perbuatan-perbuatan banyak yang haram. Al-an hinna stadda ghadabi alaikum, sekarang ketika murkaku telah sangat besar kepada kalian, kalian berdoa kepadaku dalam kondisi aku murka kepada kalian karena muharramat yang berlepotan pada diri kalian, walan tastatu minni illa budan, dan tidaklah menambah kalian kepadaku kecuali semakin jauh. Qala Abu Dar, qala Abu Dar, yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milh, cukuplah pengkabulan doa itu jika disertai dengan albir, kebaikan. Sehingga kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah, hendaklah ada iringi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan Anda ini memenuhi diri Anda, diri kita dengan muharramat. Yakfi, sebagaimana cukupnya at-ta'am minal milahi, makanan dengan garam yang sedikit, sehingga akan terasa. Poin ini intinya, bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, agar kita menjauhkan diri dari segala muharramat jika ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala hal-hal yang haram yang menempel pada diri kita, hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, termasuk maksiat-maksiat yang menghiasi kehidupan kita, ini semuanya diantaranya faktor-faktor yang akan jadikan sebab doa itu jauh dari pengkabulan atau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang mereka tenggelam dalam muharramat dan doa mereka banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah istidrat yang hendaknya seorang dia justru mengkhawatirkan dirinya ini semakin tenggelam dalam hal yang semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.